Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عادني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Munaffas fi Syarhi Kitab Tauhid. Penjelasan ringkas terhadap kitab At-Tauhid yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Salih bin Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Ya mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai atau masih dalam pembahasan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walain adzaknahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadza li, yakni berkaitan tentang keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat Allah. Naam, di mana kaum muslimin rahiman wa rahmatullah, mengkufuri nikmat Allah ini bisa menjadikan berkurangnya tauhid yang ada pada seorang hamba. Maka pentingnya bagi kita untuk mengetahui, mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu atau yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitu pula Nabi dalam hadisnya, berkaitan dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kenikmatan, yang mana keadaan mereka berbeda-beda. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana dia menyebutkan bahwa dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan berkaitan dengan tiga orang dari Bani Israel, orang-orang terdahulu, yang Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka, Abros, Aqra dan A'ma. Yang ketiga orang tersebut masing-masing dari mereka diuji dengan ujian yang berat. Naam. Yang satunya diuji dengan penyakit kulit sehingga menjadikan kulitnya belang-belang. Naam. Dan menjadikan umat manusia merasa jijik dengan dirinya. Taib, yang satunya lagi seseorang yang akra, yakni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rambut yang tidak tumbuh pada kepalanya. Dan yang satu lagi adalah a'ma, seorang yang buta. Ketiga orang ini dari kalangan Bani Israel, orang-orang yang hidup jauh sebelum kita ada. Dan ini bukan cerita dongeng. Naam, ini adalah kisah yang dilalui oleh mereka, orang-orang terdahulu, dan nyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala ingin menguji ketiga orang tersebut dengan mengutus seorang malaikat. Naam. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, ia menjelma menjadi manusia. Kemudian mendatangi yang pertama adalah si Abros, orang yang memiliki penyakit kulit tadi. Ditanyakan tentang apa yang engkau inginkan. Dia meminta apa? Untuk diberikan kulit yang indah sehingga umat manusia itu tidak merasa jijik dengan dirinya. Dikabulkan. Kemudian ditanya lagi harta yang dia inginkan, yang paling dia senangi. Dia meminta apa? Unta. Diberikan. Bahkan malaikat tersebut mendoakan barokah pada unta yang dia dapatkan. Demikian pula malaikat mendatangi si Aqra, seseorang yang tidak tumbuh rambut pada kepalanya. Ditanya dengan pertanyaan yang semisal dengan si Abros, apa yang dia inginkan? Dia menginginkan apa? Rambut yang indah. Diberikan. Kemudian apa? Diminta lagi atau ditanya lagi tentang harta yang dia inginkan, yang paling dia cintai. Dia meminta sapi. Diberikan. Bahkan didoakan barokah pada sapi tersebut oleh malaikat tadi. Kemudian malaikat tersebut mendatangi si A'ma, orang yang buta. Nah, demikian pula ditanyakan kepada orang yang buta tersebut oleh malaikat tadi, apa yang kau inginkan? Dia mengatakan bahwasanya dia menginginkan untuk memiliki pandangan. Allah mengembalikan bagi dia pandangan, yang dengan pandangan tersebut, penglihatan tersebut, dia bisa melihat umat manusia. Kemudian dikabulkan. Dan ditanyakan lagi tentang harta, apa yang dia inginkan? Dia meminta apa? Kambing. Dan dia diberikan seekor kambing yang gunting, yang memiliki keturunan yang banyak. Dan bahkan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam berjalannya waktu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tiga orang ini, si Abros, Aqra dan A'ma, harta yang diberikan kepada mereka dari unta, sapi dan kambing ini berkembang. Sampai-sampai disebutkan mencapai satu lembah. Yakni apa? Barokah harta yang mereka dapatkan tadi. Kemudian malaikat itu datang kembali, dan disinilah ujian, ya, ujian yang sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan dari ketiga orang tersebut. Malaikat tersebut mendatangi si Abros dengan bentuk manusia sebagaimana keadaan si Abros dahulu, dengan memiliki apa, penyakit kulit, dan dalam keadaan miskin. Kemudian malaikat itu apa, meminta kepada si Abros untuk apa, memberikan sedikit dari harta yang dia miliki dari unta tersebut, padahal dia punya banyak unta. Nah, bahkan malaikat tersebut mintanya dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan-ucapan yang untuk dengan ucapan tersebut mengingatkan si Abros tadi tentang keadaan dia dahulu. Namun ternyata si Abros ini tidak sadar, sampai dia pun apa, ketika diminta seekor dari unta yang sekian banyak dia miliki, dia mengatakan apa, al-hukuku kathirah, ya, banyak hak-hak yang harus aku penuhi, tanggunganku sangat banyak. Ya, ini apa, dia menolak untuk memberikan dari unta yang dia miliki tersebut dalam keadaan dia memiliki unta yang sangat banyak. Nah, dan malaikat tersebut apa, menegaskan tentang keadaan si Abros terdahulu dengan mengatakan, sepertinya saya mengenal engkau, bukankah engkau dahulu adalah si Abros, orang yang memiliki penyakit pada kulit yang manusia jijik dengan. Namun dia menyangkal, tidak sadar, ya, sehingga malaikat tersebut menyebutkan, kalau seandainya engkau berdusta, maka semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti dahulu kala. Demikian pula malaikat tersebut mendatangi si Aqra, sama sebagaimana yang didapati pada si Abros tadi, perlakuan yang sama. Namun ketika mendatangi si A'ma, orang yang buta, maka orang yang buta tersebut dia menyadari keadaan dia terdahulu sama seperti orang yang datang di hadapan dia saat ini, yakni malaikat tersebut dalam keadaan buta, miskin, tidak punya apa-apa. Dia menyadari hal tersebut dan merasakan bagaimana jadinya orang yang buta itu, sehingga apa, dia mengatakan kepada malaikat tersebut, silahkan engkau ambil yang engkau sanggup untuk ambil, dan engkau tinggalkan yang bisa engkau tinggalkan dari harta kambing yang ada ini. Nah, jadi dia ikhlas menyadari tentang keadaan dia saat itu, yakni nikmat yang Allah berikan kepada dirinya tidak menjadikan dia berubah keadaannya, tidak menjadikan dia lupa dengan Allah Rabbul Alamin yang berikan dia semua nikmat tersebut. Namun kata malaikat tersebut, untuk apa? Menahan hartanya, ya. Dan malaikat itu menyebutkan bahwasanya sesungguhnya kalian sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini hadis yang cukup panjang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam bab ini berkaitan dengan permasalahan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan berkaitan dengan hadis ini. Kata beliau hafizallahu taala, yukhbirullahu aw yukhbiru sallallahu alaihi wasallam an haula'i thalathati alladhina usiba kullun minhum bi'ahatin fil jism wa faqrin minal mal Thumma inna Allah subhanahu arada an yakhtabirahum. Kata beliau di dalam hadis yang panjang ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita tentang keadaan tiga orang dari Bani Israel yang masing-masing di antara mereka atau masing-masing dari mereka ditimpa penyakit pada jasad mereka dan juga ditimpa yang namanya kefakiran. Sudah ditimpa penyakit, tidak juga punya memiliki harta. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menguji ketiga orang tersebut. Fa azala ma asabahum min al-ahad wa adarra 'alaihim al-amwal thumma arsala ila kulli wahid minhum al-malak bi hay'atihi. Di mana Nabi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit yang menimpa diri mereka dan juga kemiskinan yang ada pada mereka dengan Allah limpahkan harta, Allah berikan harta yang melimpah bagi mereka. Kemudian apa? Allah mengutus seorang malaikat dengan bentuk manusia, yaitu dengan bentuk masing-masing di antara mereka. Ketika mendatangi orang yang terkena dari penyakit kulit, malaikat tersebut menyerupai orang yang demikian, yakni menyerupai manusia dengan keadaan demikian, miskin dan juga dalam keadaan terkena penyakit kulit. Begitu pula mendatangi orang yang si Aqra tadi, tidak punya rambut pada kepalanya, tidak tumbuh rambut dikarenakan penyakit. Demikian malaikat mendatangi si Aqra. Begitu pula mendatangi apa? Si A'ma, orang yang buta. Nah, kata beliau, wa huna takashafat sarairuhum wa tajallat haqa'iquhum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesembuhan pada penyakit yang menimpa diri mereka, menimpa jasad mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, menggantikan kemiskinan yang menimpa mereka dengan Allah berikan rezeki yang melimpah. Dari sini kata Syekh Dr. Saleh Fauzan, takashafat sarairuhum, nampaklah perkara-perkara yang tersembunyi dari masing-masing tiga orang tersebut. Watajallat haqa'iquhum, dan nampak pula ya jati diri mereka masing-masing. Nah, kalau masih miskin ditimpa penyakit, mayoritas akan mengeluh ya atau menyadari. Namun dengan nikmat kesehatan dan nikmat harta, dari situ akan tersingkap hakikat keadaan seorang hamba. Nah, kita ketika sakit, ketika miskin, mungkin bisa bersabar, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa, masyhur. Namun akan nampak jati diri seorang itu ketika Allah berikan dia kenikmatan, Allah limpahkan harta pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala berikan bagi dia kesehatan. Dari situ akan nampak bagaimana hakikat dari keadaan seseorang. Fala ama i'tarafa bi ni'matillahi alaihi wa nasabaha ila man an'ama alaihi biha. Adapun orang yang buta, kata beliau, dia mengakui akan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya dan dia menyandarkan nikmat tersebut atas zat yang memberikan dia nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dengar atau kita baca bagaimana ucapan si A'ma, dia mengatakan apa? Dahulu aku demikian. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandanganku dan Allah berikan aku harta. dia menyadari nikmat itu dari Allah, dan dia sandarkan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini si a'ma, orang yang buta. Naam. Fa adda haqqallahi fiha, dan bahkan dia apa? Memberikan hak-hak Allah dari harta yang dia miliki. Ketika ada orang yang miskin dan orang yang buta datang kepada dirinya meminta bantuan. Dengan apa? Memberikan harta yang dia miliki. Maka dia pun apa? Memberikan. Menunjukkan apa? Dia menunaikan haknya Allah dari harta yang dia miliki tersebut. Taib, dengan bersedekah. Naam. Fastahaqqa ridha min Allah. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keridhaannya kepada si a'ma tadi, orang yang buta tersebut. Wa kafara al-akharani bi ni'matillahi 'alayhima wa jahada fadlahu fastahaqqa sukhta bidzalik. Namun dua orang yang lainnya, si Abros, orang yang terkena penyakit kulit, dan Aqra, orang yang terkena penyakit pada kepalanya sehingga tidak tumbuh rambutnya, kata beliau, kafara akhrani bi ni'matillah, keduanya mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka pun pantas untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun keterkaitan hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, ya, beliau menyebutkan bab dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yaitu dalam surat Fusilat, berkaitan dengan apa? Keadaan seorang hamba yang ketika dia mendapatkan nikmat setelah sebelumnya dia itu diuji oleh Allah, dia sandarkan nikmat itu pada dirinya. Apa kaitan bab ini dengan hadis yang dibawakan oleh beliau ini? Kata beliau, anna fihi bayana hali man kafara ni'am wa man syakaraha. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, dan juga keadaan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Nah, dari kisah tiga orang tadi, si Abros, Aqra, dan A'ma, itu menjelaskan apa? Keadaan apa? Orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah dan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka muslim rahimani wa rahimakumullah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala ini berkaitan dengan kisah tiga orang dari Bani Israel tersebut. Yang pertama ialah wujudu syukri ni'mati fil mal wa ada'i haqqillahi fihi. Wajibnya bagi seorang hamba untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya berupa harta, dan dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala pada harta tersebut. Nah, jadi nikmat yang Allah berikan atau nikmat dari harta yang kita kumpulkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun usaha kita mengumpulkan harta tersebut dengan berbagai macam cara, itu adalah sebab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang kalian dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun nikmat tersebut, dengan cara apapun kita mendapatkannya, dengan pikiran kita, tenaga kita, waktu yang kita berikan untuk mengumpulkan harta tadi, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha kita itu hanyalah sebab. Nah, maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus kita sadari ketika Allah memberikan kita itu berupa nikmat harta, maka harus disyukuri, harus disadari bahwa dari harta tersebut ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Zakat. Nah, atau membantu orang lain dengan harta tersebut, seperti menolong seorang musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Kita keluarkan harta kita tersebut, dan itu adalah hak Allah atas harta yang kita miliki. Kenapa? Karena harta itu kita dapatkan dari Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wajib untuk disyukuri dengan apa? Kita menunaikan hak dari harta tadi. Dan di antara hak yang terbesar yang banyak dilalaikan oleh umat manusia berkaitan dengan harta mal yang Allah berikan kepada seorang hamba, ialah menyalurkan nikmat harta tadi pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang tidak disadari oleh umat manusia, atau banyak dari mereka salah menggunakan harta tersebut. Tidak akan sempurna nikmat, atau tidak sempurna syukur seorang hamba atas nikmat Allah sampai dia mengeluarkan harta yang dia dapatkan tadi pada jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Naam. Ini faedah yang pertama. Wajibnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak Allah atas harta yang kita miliki. Faedah yang kedua, tahrimu kufri ni'mati wa man'i haqqillahi fil mal. Sebaliknya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula haram bagi seseorang untuk mencegah dirinya untuk menunaikan hak Allah atas harta yang dia miliki. Ketika memiliki harta yang sudah terkena wajib zakat, sudah mencapai nisab dan wajib untuk mengeluarkan zakat, kemudian dia tahan harta tersebut, ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ketika harta itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, namun dia tahan atau dia gunakan untuk yang lainnya, untuk keperluan dirinya, ini adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, karena itu merupakan hak Allah atas harta yang kita miliki. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang ketiga, jawazu dzikri haliman nadha min al-umam liyata'dha bihi man sami'ahu. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya untuk kita menyebutkan keadaan orang-orang terdahulu atau umat-umat terdahulu yang mendahului kita, untuk kita mengambil ibrah, pelajaran darinya atau dari orang-orang yang mendengarkannya. Dan ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya sebagaimana hadis ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Qarun Naam. Yang hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia nikmat harta yang melimpah. Namun nampak jati dirinya si Qarun ini ketika Allah berikan nikmat tersebut, ternyata dia adalah orang yang mengkufuri nikmat Allah. Ya mana Qarun ini ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan sebelum dia diberikan nikmat yang begitu melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah seorang laki-laki yang baik, yang saleh. Nah, berubah keadaan dia ketika Allah subhanahu wa ta'ala membukakan dunia. Allah jadikan urusan dia dalam urusan dunia tersebut dimudahkan sehingga dia bisa mengumpulkan harta begitu banyak. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari fitnah itulah akan nampak jati diri seorang hamba. Dari nikmat yang Allah berikan kepada si Qarun, menyingkap jati diri Qarun tersebut. Ternyata dia adalah orang yang lupa akan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga dia pun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan harta yang dia miliki. Demikian pula Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia kenikmatan berupa kekuasaan. Nah, namun ternyata Fir'aun ini apa? Salah dalam menggunakan nikmat Allah tersebut. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yataghayyaru halu abdi, akan berubah keadaan seorang hamba itu di saat dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekian macam kenikmatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh mereka para salafus salih, kita diuji dengan ad-dharra, kesempitan, kekurangan, kemiskinan, nasbir, kita bisa bersabar. Akan tetapi ketika kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisarra, dengan kelapangan kenikmatan yang melimpah, lam nasbir, kami tidak bisa bersabar. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita, bahkan yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita atas sahabat dan juga umatnya adalah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan dunia ini bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak khawatir. Khawatirnya itu tidak begitu besar ketika dari umat ini ditimpa yang namanya kemiskinan. Karena mayoritas kaum muslimin ketika ditimpa kemiskinan, mereka ingat kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ketika diberikan kenikmatan itu tidak sedikit, yakni banyak dari mereka yang mengalami perubahan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikum ad-dunya, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, orang-orang yang terbaik setelah Nabi, yang tidak diragukan keimanannya, yang tidak diragukan amalan ibadahnya, kesolehannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kefakiran yang aku khawatirkan akan menimpa kalian wahai sahabatku, bukan itu yang aku takutkan. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu Allah bentangkan bagi kalian. Apa maksud dari kata Nabi? Bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Menunjukkan apa? Dunia itu akan didapatkan oleh kita semuanya, walaupun dengan keadaan yang berbeda-beda, dunia itu tetap akan dirasakan. Namun yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW ialah ketika dunia itu dibentangkan sehingga menjadikan kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia tadi, sebagaimana orang-orang terdahulu, kata Nabi SAW, siang dan malamnya hanya untuk mengejar harta, untuk bagaimana dia mendapatkan kehidupan yang nyaman. Fatuhulilkakum kama ahlakathum, sehingga dunia itu membinasakan kalian. Asik-asik mengumpulkan harta, tiba-tiba mati dalam keadaan belum membawa bekal apa-apa. Sebagaimana dunia ini telah membinasakan orang-orang terdahulu, kaum Saba, Fir'aun, Korun, itu adalah ibroh, pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang-orang terdahulu dari kalangan Bani Israel, maka disebutkan kisah mereka itu agar kita mengambil ibrah, pelajaran dari mereka. Nah, berkaitan dengan syukur telah disebutkan, berkaitan dengan ibadah disebutkan. Orang-orang Bani Israel, ada di antara mereka orang-orang yang terkenal dengan ibadahnya. Dalam kesabaran di kalangan Bani Israel mendapatkan ujian, yang mana ujian tersebut belum dirasakan oleh kita, namun mereka bisa bersabar. Semua itu adalah apa? Tasliyah untuk orang-orang yang datang setelah mereka, menunjukkan bahwasanya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, seorang hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas perkara yang lebih berharga, yakni hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Itu tidak Allah berikan cuma-cuma. Harus ada perjuangan, pengorbanan dalam menggapai itu semuanya. Nah, kemudian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang keempat, anna Allah yakhtabiru ibadahu bin ni'am. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga menguji hamba-hambanya bin ni'am, dengan yang namanya kenikmatan. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya ketika kita mendapatkan kenikmatan menunjukkan bahwasanya Allah itu cinta kepada kita. Belum tentu. Harus dilihat engkau berada di atas kenikmatan itu bagaimana keadaanmu. Apakah engkau itu dengan nikmat tersebut menjadikan engkau bersyukur, dekat dengan Allah ataukah tidak? Kata Al-Imam Salamah bin Dinar, Abu Hazm Salamah bin Dinar rahimahullah ta'ala, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiyya baliya. Segala bentuk kenikmatan yang nikmat tersebut tidak menjadikan engkau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiyya baliya. Maka pada hakikatnya nikmat itu adalah musibah, malapetaka bagi dirimu. Maka kita akan membaca bagaimana mereka para salaf kok rela hidup dengan keadaan yang serba kekurangan, lebih menjauh dari yang namanya kekuasaan dan juga dunia. Kenapa? Karena mereka paham dan juga mereka tahu ketika mereka mendekat kepada perkara dunia atau mendapatkan nikmat dunia itu, belum tentu mereka bisa melakukan sebagaimana sebelum dunia itu datang kepada mereka. Ini keadaan salafus saleh, orang-orang yang telah terkenal kesalehan mereka, keimanan mereka. Lalu lantas bagaimana dengan kita? Nah, maka harus disadari bahwasanya tidak semua kenikmatan itu adalah merupakan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Namun sadarilah, seringkalinya nikmat itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kemudian faedah yang terakhir, masyru'iyatu qawli billahi tsumma bika fayakunu al-athfu bi tsumma la bil waw la bil wawi fi mithli hadha at-ta'bir. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya ucapan dengan sebab atau dengan bantuan Allah, summa bika, kemudian bantuanmu. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ketika kita menyebutkan sesuatu perkara atau ketika ada orang yang menolong kita, kita mengatakan apa? Kalau bukan karena Allah, kemudian dirimu, dengan menggunakan lafaz summa. Sebagaimana dikatakan oleh malaikat tersebut apa? Kepada tiga orang tadi, Al-Aqra, Abros, dan A'ma, yang dia mengatakan apa? Sesungguhnya aku seorang musafir yang telah habis perbekalanku, yang tidak ada bisa menyampaikan aku pada safarku ini apa kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuanmu. Menggunakan lafaz kemudian, thumma bika. Nah, jadi apa? Mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian yang lainnya. Naam. Ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, lima faedah yang disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan. Naam. Namun kalau kita melihat dari hadis yang disebutkan di sini yang begitu panjang, banyak sekali faedah yang lainnya yang disebutkan oleh mereka para ulama. Di antaranya bahwasanya hadis ini menyebutkan atau mengingatkan kita agar kita itu menjadi hamba yang wara' dan zuhud. Apa itu wara'? Wara' yakni seseorang menjaga dirinya jangan sampai terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan dalam kehidupan dunia. Wara' dalam pekerjaan, dalam mencari nafkah. 6. Jangan sampai dia melakukan mengumpulkan harta ini dari jalan-jalan yang diharamkan. Sehingga mereka para ulama bahkan sampai sekarang ketika mereka berdakwah, ada yang memberikan mereka harta. Dia bertanya, apakah engkau mendengarkan apa yang aku sampaikan atau engkau hadir di majlisku? Ketika dia mengatakan iya, tidak diterima harta tersebut. Wara'nya mereka. Demikian pula hadis ini menjelaskan kepada kita untuk zuhud. Apa itu zuhud? Yang namanya zuhud ialah tarku ma la yanfa fil akhirah. Seseorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya nanti di akhirat. Itu namanya zuhud. Yaitu segala sesuatu yang tidak menjadikan manfaat bagi akhiratnya dia, dia tinggalkan. Ini namanya zuhud. Baik. Dan bukan zuhud itu adalah menjadikan hidup miskin, ya, makan dengan menyengsarakan diri, menelantarkan keluarga, itu bukan zuhud namanya. Itu namanya tazahud, pura-pura zuhud. Karena namanya zuhud itu adalah seseorang dia melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemanfaat bagi dirinya nanti di akhirat. Nah, walaupun dia orang kaya, tapi kalau dia bisa menggunakan harta tersebut pada perkara akhiratnya, maka itu juga dikatakan sebagai zuhud. Nah, jadi tidak selamanya zuhud itu digambarkan dengan apa? Kemiskinan dan kekurangan, tidak. Selama itu menjadikan manfaat bagi akhirat kita, kita lakukan, walaupun kita adalah orang yang melimpah hartanya atau memiliki jabatan, kita gunakan pada perkara-perkara yang bermanfaat pada agama dan akhirat kita, itu juga dikatakan sebagai zuhud. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya dan kaum muslimin semuanya mendengar atas apa yang kita pelajari di malam hari ini. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.